Kalau yang tak ada sangka, tiada maaf bagimu. Yang ketiga iaitu mengenai harta. Dari mana kamu dapat, ke mana kamu salurkan. Yang kelima, yang keempat, fardu ain tu. Ilmu ni. Ilmu main iaitu yang asas saja yang yang boleh ya. Yang artinya yang tinggi tu kita tambahkan sendiri. Quran dengan hadis. Tauhid. Empat ni ada yang fakir ada empat ya. Kalau nak masuk lima pun tak apa ya. Yang mustahak ini artinya yang pertama ibadah. Ibadah kita ambil lah ya, ibadah. Kemudian surkan yang kedua kalau boleh muamalat ya. Yang ketiga mengenai jenayah. Yang keempat menakahat. Kemudian yang malam hamis saya surkan tasawuf atau ahlak. Tetapi malam tu tak kisah lah, ini ulama aja surkan ya. Artinya kalau umpamanya malam minggu kita nak buat malam baca Quran tak kisah. Tapi nak kata, yang ni artinya kalau boleh kita yang khusus dulu ya. Kalau keperluan kita sendiri, keperluan kita yang mesti yang kita mesti yang asasi kita yang kena cari. Yang asasi. Kalau yang asasi tak ada saya minta maaf ya, minta maaf ya. Kalau asasi kita tak lepas, tak jadi kita. Kita patutnya beli beras. Tapi kita belilah makan biskut ke makan tak kena ya. Sebab kita tak sesuai tempat kita ni makan macam tu ya. Sel beras. Paling tidak beras dengan kecap dengan ikan kering jadilah tu. Garam. Ya, paling tidak lah. Kita beli biskut, beli kerupuk untuk makan tu tak kena, tak kena ya. Nah, itu dia. Jadi artinya kecuali kalau memang kita daripada lahir kecil makan kerupuk, tapi di akhirat bukan kerupuk yang enak. Tapi doain tu. Eh? Jadi artinya minta pada ustaz, bincang pada dia, artinya ustaz, pelajaran ni saya kata yang saya dah ambil bagian ibadah ni. Kemudian ustaz nak ambil bagian apa? Surkan yang sebutkan yang saya katakan tadi. Lepas tu, kadang ustaz-ustaz ni tak perasan dia. Bukan dia tak tahu, dia tak perasan. Ya, dia tak perasan sebab dia kalau memang kalau dibagi mengajar artinya ustaz ni datang artinya dia senang lah pasal apa dia bebas dia nak cakap apa pun ya, kalau nak hal politik ke apa ke ya. Sebab artinya kita dari nak politik boleh tapi kita lepaskan hal kita dulu, hal lepaskan yang kepentingan kita barulah yang orang lain macam tu. Sebab tu kita nak doa untuk sendiri baru orang lain macam tu ya, itu dia. Jadi hati di minta Allah kalau boleh kita betulkan kesilapan-kesilapan bukan salah silap ya. Saya tak kata dengan salah silap ya. Betulkan benda-benda ni ya. Besok dia tanya bagaimana agak-agak ya. Jawatan kuasa akan terlibat semua tu ya. Baik kita sambunglah ya. Pada pagi ini insyaAllah pada muka surat yang ke-14 X1W ya. X1W ya. Ini huruf Roman ya. X 10 1 itu 14 maksudnya. Baik. Dalam firman yang lain Allah sangat mengecam dan bahkan mengancam orang-orang yang melalaikan solat ya. Sebab dalam atas tu Allah Ta'ala perintahkan a'udzu minasyaitonir rajim hafizu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in jibtum falijalan aw rubbanan fa idza amintum fadkurullaha kama 'allamakum kama 'allamakum malam tak pun tak namun Al-Baqarah 238 sampai 231 ayat je ya. Maksudnya periharalah semua solatmu semua daripada zuhur sampai ke isyak ya. Dan periharakanlah ya, solat usta. Solat usta iaitu dua ya, waktu asar dan waktu subuh ya, saya dah ceritakan ya. Jadi sembahyang ni kita kena perihara. Cuma kita ni bila Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala dah SMS dah ya, SMS pada kita awal-awal ya. Assalatu khairun minan naum ya, kemudian hayalah seorang yang falam. Itu SMS Allah Ta'ala kepada kita ya? SMS ya, bagi tahu kepada kita ya? Melalui orang lain. Sebab SMS ni melalui ya? Melalui daripada telefon, handphone ya? Atau daripada melalui kawan ya? SMS tu ya? Jadi artinya bila Allah Ta'ala panggil kita tak buat tak kisah, Allah Ta'ala mudahkan tarik nanti. Dia punya segala rahmat dan nikmat yang Allah Ta'ala punya kepada kita ya. Kita ni sekarang ni dah banyak nikmat Allah Ta'ala tarik ya? Cuma kita tak perasan aja ya? Kalau boleh ya? Kalau boleh ya? Kita jangan sampai yang ada pada kita ditarik. Sebab ya, rahmat Allah Ta'ala turunkan ni mula Allah Ta'ala jadikan bumi ni ya? Allah Ta'ala daripada 100 rahmat ni bagi kita satu je ya? Yang 99 Allah Ta'ala akan kurniakan nanti di akhirat nanti ya? Sebab sana akan bagi kemewahan segala-gala kemewahan ya? Satu ni bagi-bagi termasuk pandangan, penglihatan ya, rezeki tu rezeki ni, ya, itu semua nikmat-nikmat ya, rahmat dan nikmat, artinya kita kena gunakan. Kalau tak, dia akan ditanya, termasuk kesihatan, ya. Kamu dah sehat kenapa tak pergi, ya. Artinya tempat kamu dah ada satu pengajian kan, kau pun tak pergi, ya. Dia tu pernah satu ketika Sayyidina Umar, ya, pergi ke pasar-pasar, kemudian dia kata, ya, Rasulullah tengah bagi-bagi hadiah tu, kamu tak nak ambil kan, ya. Orang-orang masih bergurut-gurut berlari. Tengok kata dia punya Rasulullah, alah, ya, ceramah saja kata dia, majlis ilmu katanya bagi hadiah manusia, ya. Jadi itulah bila orang tak faham, ya, sebab hadiah di dunia ni sekejap saja, ya, yang kita nak di sana. Jadi kita biar jadi orang yang bijak sana, bukan bijak sini. Kita tahu nak kat sini je, ya. Contoh sembahyang subuh ni, ya, kalau orang betul-betul ilmu, ya, berilmu, satu kadang saya, ya, kadang sedih lah ustaz-ustaz, ya, imam-imam, ya, orang yang berilmu, ya. Orang majlis ilmu dia tak nak datang, ya. Sedangkan diceritakan majlis ilmu ni satu majlis yang cukup senang, ya, yang Allah Ta'ala bagi kehebatan pada kita ni, ya. Saya dah cerita selalu, orang majlis ilmu ni dia akan lepas pada masa serta mustaqim, ya. Termasuk pada orang yang lepas ni, orang majlis syahid, ulama-ulama, dan mereka-mereka ni orang yang apa, orang yang keluarkan harta, ya, termasuk fisabilillah. Ya, artinya kalau yang macam katakan untuk ni, termasuk keluarkan harta juga, kita bagi makan, bagi minum, termasuk. Jadi besok ni akan dibawa, ya, ruh ni akan dimasukkan oleh bawa burung hijau, ya. Jangan katakan hijau ni pas, ya. Hijau ni artinya kebetulan aja yang pas tu dia lambang hijau, ya. Artinya dibawa terus sampai ke pintu surga, ya. Jadi tema sangkar dibawa terus sampai ke pintu surga, itu dia. Jadi hadirin yang tolong, adakah kita tak mau apa tawaran-tawaran seperti ini? Adakah kita sudah hebat? Adakah amalan kita sudah banyak? Ya? Waktu duduk sekejap, ya, dalam ilmu lebih baik daripada kita solat senang 1,000 rekaan. Kita tak mampu. Kalau umpamanya 1 tahun pun tak dapat 1,000 rekaan. Ini sekejap 1,000 rekaan, ya. Kalau kita datang awal dan akhir pun tak sama. Tapi tak apalah, akan datang, ya. Kalau lama-lama lah pahalanya lebih lah. Ini ibaratnya kita berniaga. Modal kita banyak dapat, kita untung. Banyak untung kalau modal sikit, ya. Untung sikit, ya. Tapi jangan modal banyak, tak ada untung, ya. Kita datang awal, tapi nak cari salah orang, ya. Cari salah pencara atau muslimani, ya. Artinya dia modal banyak tapi rugi, ya. Jadi kalau boleh tuan-tuan, perempuan yang saya kasih semua, ya, kita sama-sama kita jaga, ya. Saya cakap ni atas dasar sayang saya pada tuan-tuan semua, ya. Saya kata sayang saya untuk saya sendiri aja, ya. Jadi kalau boleh kita sama-sama, mudah-mudahan, ya, di akhir besok tiada dakwah dakwi, ya. Tuan-tuan, perempuan tak ada dakwah saya, saya juga tak ada dakwah perempuan, ya. Baik, terus jaga semua solat, ya. Terutama kalau ustaz iaitu subuh dan asar, saya dah ceritakan. Terus asar iaitu malaikat yang dibersihkan dalam malam masjid kritik itu bersama, ya. Artinya sembahyang, dua sembahyang ni, empat, ya, malaikat yang dibersihkan dalam malam berkumpul. Artinya di situ masing-masing mencatat kita, ya, mencatat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ada yang kita tak mau, ya. Selain daripada itu, ya, diceritakan, ya, solat subuh ni pahalanya kita dah tahulah, ya. Kita dah tahu solat subuh ni kalau kita beramal macam kita beramal satu malam, ya. Kalau isyak, ya, macam beramal setengah malam. Tapi subuh dan asar ni di situ ada lima waktu, lima kelebihan. Saya dah cerita dulu, pertama waktu fadilah, waktu sunnah, waktu wajib, waktu makruh dan waktu haram. Baik, kita sambung pada pagi ini, insyaAllah, ya, dalam firman yang lain Allah Ta'ala sangat mengecam dan bahkan mengancam orang yang melalaikan solat. Firmannya, A'udzu minasyaitonir rajim. فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. Maryam 59. Maka datanglah suatu sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, ya. Tengok, maka datanglah sesudah mereka, ya, iaitu orang-orang yang kalau umpamanya kita ni besok, ya, kita lalaikan sembahyang, kita ambil tanda, kadang-kadang kita tak berat, ya. Patutnya waktu solat ni, artinya sebelum masuk waktu, kita dah datang ke masjid, ke surau, ya. Bukan waktu dah dipanggil, ya, baru kita datang, ya. Contoh sekarang saja, ya. Kalau umpamanya ada pembahagian, ya, ambil kunci rumah ni lah dulu, ya. Kalau ada kunci rumah, datang pukul 8, ya, pukul 7 dah sampai dah, ya. Ini Allah Ta'ala yang panggil, kita buat dek je, ya, buat dek je. Dan ini tak apa juga datang. Kalau yang tak datang nanti, Allah Ta'ala beritahu akan datang satu pengganti, ya, pengganti-pengganti ini, pemerintah tadi yang jahat, yang ya, yang menyekong solat, artinya dia tak ambil dah. Kemudian akhirnya ya kuatkan kepada orang nafsu. Kalau kita dah tengok dah, ya, orang nafsu yang kita tengok kat TV, ya, macam-macam TV dah, ya, macam-macam. Kemudian kat paparan kalau minggu sudah, kalau tuan-tuan pemain baju metro, apa di dalam metro tu, ya, tak sedih tuan-tuan tengok, ya. Anak seorang perempuan wangnya ribu yang umurnya baru 12 tahun dan melayani lelaki. Bukan dipaksa, dia melayani lelaki, ya. Metro, kalau saya tak baca, mungkin tuan-tuan ada baca, ya. Saya rasa di antara tuan-tuan ada yang baca, ya. Mungkin ada yang tak baca, ya. Jadi di situ adakah kita nak macam tu, ya. Kemudian kenapa berlaku macam tu? Sebab pemimpin tak kenal, ya. Sebab tidak menjalankan hukum yang Allah Ta'ala sarankan. Allah Ta'ala jadikan dunia, Allah Ta'ala jadikan dunia, Allah Ta'ala berhak menentukan hukum akan. Saya dah cerita dulu, ya, kalau Menteri Kerja Raya buat jalan raya, walaupun duit itu duit kerajaan duit kita, ya, artinya dia sebagai diuruskan dan dia berhak menentukan jalan raya berapa nak kita speed, ya, nak umpamanya 20 km ke 50 ke 100 ke 20 ke 300 ke, artinya dia dah menentukan, dia tahu macam mana, ya, kalau 300 semuanya, kalau 120 ke atas semuanya, kesannya macam mana, artinya kalau berlaku-laku nak break memang tak sempat. Tapi kalau kita bawa terlalu lambat, perlahan, umpamanya kita bawa yang 20 atau 30, ambil jalan yang kanan, yang jadi orang marah juga lah, ya. Jadi bukan jalan dia. Jadi sebagai contoh macam tu. Jadi hati-hati minta Allah, kita gunakan. Kalau tidak nanti takut. Ya, saya teringat dah, Dato' Arindin dulu, masa pergi ke Hidayah, 10 hari, lepas dibalik, kemudian dia beritahu, ya, dia rombongan, ya, kementerian, ya, masa tu dia tak isi harfah lagi lah, ya, masa orang kerajaan bodang bahawa dia bawa ke Bosnia, bawa negara-negara lah, kemudian dia antar dari ke Bosnia, dia kata, ya, babai tu dia datang ke Hidayah, ya, dan secara masa dia kata, ya, dia tengok di Hidayah, kemudian di sana dia kata, masjidnya cantik, kawasannya, dia kata banyak tempat dia pergi, tak macam Bosnia, berkenya gitu dia, ya, cukup bersih, tapi orang sebenarnya tak ada, mesti ada tapi sebenarnya tak ada. Nah, jumpa kamu Islam, boleh jadi Islam betul tak? Sebab nama aku Islam betul tak? Nah, tapi sembahyang sembahyang tak tahu betul tak? Nah, kemudian kita dah tahu Harun dia, ya, kalau macam ni besok, ya, hancur negeri itu. Nah, kebetulan agaknya entah macam mana Allah Ta'ala kebetulan kebukaan masa cakap dia itu. Tak sampai 40 hari dia cakap Bosnia, ya, masa tu dilanda masalah yang macam-macam, artinya sampai lari ke Malaysia di antara sebagainya. Nah, kita tak mau benda-benda berlaku di tempat kita, ya. Sekarang pun dah macam-macam, ya, Allah Ta'ala bagi peringatan, bagi peringatan, ya. Gempa bumi lah, itulah, ini, ini, tapi akhirnya kita tak ambil pelajaran juga, ya. Jadi, ya, tambah-tambah orang yang ada umpamanya yang diamanahkan, ya. Orang yang diamanahkan ni kalau tak pegang amanahkan, besok jadi masalah, ya. Kita tahu kan, ya, di antara 15 perkara yang Allah Ta'ala tunjukkan balas, ya. Tuan-tuan dah mungkin dah diterangkan, ya. Baik. Kemudian kalau boleh, ya, ha, kita hati-hati dalam hal ini. Suatu sembahyang kalau boleh, tuan-tuan tengah turun je, ya, tuan-tuan tengah turun je. Kalau macam tempat saya pergi lagi, bergerak lagi umpamanya, daripada pergi tabung haji ke Hidayah itu mungkin orang juga masih dekat. Tempat orang yang jauh lagi datang, ya. Kalau yang jauh pahalanya lagi banyak lah, ya. Pahalanya lagi banyak. Suatu bila Rasulullah beritahu, artinya kata dia, ya, pahala bila jauh Allah Ta'ala, oh, kamu pergi ke ibadah ni dikira langkahnya. Langkahnya satu langkah ni, kalau untuk majlis ilmu satu langkah ni, artinya 100. Kalau bulan puasa satu langkah 1,000. Kemudian sahabat kata, kalau macam tu aku nak buat rumah dari yang masing-masing bergelut di tepi masjid, dia kata kalau macam tu aku nak buat rumah jauh-jauh. Rasulullah kata, kalau jauh nanti mungkin kamu tak pergi, apa salahnya kamu pusing, kamu balik jalan ni, datang jalan ni balik tempat lain, pusing macam tu, ya. Kalau tuan-tuan buat macam tu kan, apa pula ditahin lah, orang akan tak kena ditahin, apa kena ditahin, pusing-pusing tu, ya. Jadi artinya tu diantaranya, sewaktu kalau boleh jalan kita pergi dan yang kita balik tak sama, ya, macam tu, ya. Yang tak kalau boleh lah, tapi artinya bukanlah jadi salah, ya. Tak, kalau kita nak pahala sebab dia kira, ya, tapak kaki kalau kereta di pusingan tayar tu, pusingan tayar dia kira, ya, kan ada nak kepala-kepala kemudian, kalau empat pusingannya, empat lah palingnya besarnya, ya. Kalau modalnya kecil-kecil lah, ya. Jadi kalau boleh, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila, ya, kita tak ambil berat, kita takut ya. Contohnya ya, Allah Ta'ala beritahu dalam hadis kursi, maksudnya deh, kalau orang datang tu dengan saya, ke saya, jumpa saya dengan keadaan berjalan, saya datang dengan keadaan berlari ya. Kalau dia datang puanya dan satu tinggal, saya satu depa, saya datang satu hasta. Kalau datang satu hasta, saya datang satu jengkal. Menunjukkan kalau kita bersegera ya, kita mendapatkan kita Allah dalam solat ya, maka Allah Ta'ala akan murahkan kita dan mudahkan segala urusan kita ya. Sebab segala masalah ni ya, kesenangan, kesusahan, sakit dan sebagainya, Allah Ta'ala yang menentukan, bukan orang. Orang tak boleh buat apa-apa ya. Gagalannya itu Allah Ta'ala. Kadang Allah Ta'ala bagi kebaikan, kemudahan, kesenangan, satu ujian ya. Kita tak faham ya. Gagalan kita dah terlalu bangga, kita lupa ya. Kadang-kadang suatu kadang bila orang terlalu banyak harta, terlalu kaya dan senang, akhirnya hidupnya meninggalnya dalam keadaan yang kufur ya. Suatu kadang ada orang yang dah kira mewah, akhirnya dia bunuh diri pun ada ya. Kita dah dengar kan ya. Wallahualam siapa-siapa ya. Kadang-kadang telah diantaranya oleh kerana lupa Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun sesatkan mereka. Allah Ta'ala berkata dalam Quran lah, siapa yang lupakan aku lupakan mereka ya. Adakah tuan-tuan, saya sendiri ya, isteri saya ya, nak umpamanya Allah Ta'ala lupakan kita? Kalau boleh ya, kalau boleh ya, dia jangan sampai Allah Ta'ala lupakan kita ya. Sebab itu ada diantara ya, orang-orang yang memang Allah Ta'ala tak tengok muka dia. Baik, seterusnya di sini permohonan Allah, a'ud billahi minasyaitonir rajim, fa'idul musallin nadina wa salatin sahur surah Al-Azim Al-Maun 45. Maka ya, kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, iaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Sembahyang ya, tapi lalai ya, sembahyang tapi lalai, Allah Ta'ala akan masukkan dalam neraka kubur. Neraka kubur ni apa? Neraka kubur diceritakan iaitu antara dua bukit, di antara dua bukit neraka ya. Ini bukit bukan apa, bukan bukit emas, tengah-tengah tu. Jadi sini dah panas, yang itu panas lagi. Artinya keadaan panasnya macam mana tu yang bayangkan ya. Kalau banyak kebakaran satu tempat, kita datang punya 50 km pun dah rasa berang panas. Nah, ini kita tersepit di antara dua gunung api neraka. Bayangkan itu neraka wil ya. Neraka wil ni ya, ditempatkan bagi orang yang solatnya lah lalai. Solat lalai ni dia macam-macam ya, tak penafsiran. Ada penafsiran lalai ni, kata dia punya ya, kebanyakan kita ni lah ya. Kalau umpamanya kita duduk kat kedai kopi ataupun orang kunjung ke rumahnya, perempuan ibu datang-datang, kemudian kita tak sembahyang zuhur lagi, kemudian kejap lagi lah kemudian ya, satu lagi dia nak sembahyang, nak sembahyang ni kawan datang tak balik, nanti sembahyang macam saya alim-alim sangat pula, akhirnya borak-borak zuhur pun hilang. Begitu juga waktu yang lain ya. Itu satu. Yang kedua, kita daripada Allah Akbar sampai salam, kita tak tahu apa yang kita baca. Baca betul semua, tapi kita tak perasan sebab kita melayang ya. Hati nurani kita betul, hati dan kita ni betul, tapi artinya nafsu kita datang, fikiran kita pun pergi ke sahur, pergi mangkuk, pergi macam-macam pergi ya, ke pasar lagi dah ya. Akhirnya kita pun ya, tak sedar. Sebab itu ulama menceritakan, habis ke solat kita tak khusyuk, maka kita boleh ulang lagi solatnya ya. Sebab itu tak ada satu hukum ya, artinya kamu tak khusyuk, kamu kena khusyuk sembahyang, tak ada ya. Jadi ya, kalau apa yang kita dah cerita macam tu, artinya kita kena jaga hati-hati. Paling tidak daripada Allah Akbar daripada Tihram sampai Assalamualaikum ya, maka mestilah ada khusyuknya ya. Sebab itu ceritakan ya, solat ni iaitu bermula daripada takbiratul ihram dan diterima salam dengan beberapa syarat dan hukum yang tertentu ya. Dan seluruh al-syarat yang pun ni, kadang-kadang dalam solat ni kita kena faham ibadah apa juga pun ya. Bila rukun tak boleh tinggal, bila fardu ya tinggal boleh, dia tidak batal solat, tetapi boleh menyebabkan berdosa ya. Bila fardu ni tertinggal ya, fardu tertinggal dia artinya saja tertinggal atau tertinggal, maka dia itu berdosa ya, dan solatnya sah. Macam haji juga ya, melontar, bermalam di Mina, di Muzdalifah, wajib haji ya, tidak menjadi rukun haji. Kalau orang pergi haji tak bermalam saja, tak bermalam ya, tidak melontar, haji tetap sah tetapi dosa, sebab itu farduha haji ya. Sebab itu kita kena fahamkan, saya dah cerita dulu, dalam Islam ni, dalam solat ni ada rukun sembahyang, ada fardu sembahyang, ada sunnah kedua hai'an dan abahan. Kita bezakan antara sunnah abahan dan hai'an ya. Kalau kita tak faham apa sunnah abahan, apa sunnah hai'an, solat kita pun tidak sah. Kita tak tahu yang makruh, yang batal, yang haram juga solat kita tak sah, ya. Jadi artinya kita jangan pandang ringan pun itu, ya. Kadang begitu belum masuk wudunya lagi, belum masuk najisnya lagi. Satu pertama sekali, ya, biasa hak asasi, ya. Asasnya ni belum masuk ni, ya. Ada belum dia. Ya. Besok akan mula-mula ini baru muka lima, ya. Besok akan mula, dia akan cenderakan, ya, mengenai najis, ya. Najis sebab najisnya kalau kita dah tahu yang najis yang tak najis, maka insyaAllah solat kita betul. Kalau kita solat juga tapi kita tak tahu yang najis yang tak najis, maksud mana? Ya? Akhirnya kita solat dalam keadaan ada najis, ya. Solat dalam keadaan najis memang confirm solatnya tak diterima, ya. Sebab itu artinya kita kena belajar. Kemudian cara menyucikan najis macam mana, ya. Sehingga mandi bersahadah besar. Kalau anda mandi bersahadah tak betul, solatnya tak diterima. Wudunya pun tak diterima. Jadi macam mana halnya, ya. Sebab itu artinya kadang benda ini kita pandang remeh, ya. Sebenarnya benda ini adalah musahat yang penting. Baik. Soalnya meninggalkan solat kerana menentang dan mengingkarinya adalah suatu kekafiran dan keluar daripada jenis Islam. Kalau kita tak semayang, aku tak wajib semayang. Nah, jangan main. Ya, aku tak wajib semayang. Kecuali kalau perempuan dalam keadaan haid, ya, tak semayang, aku tak wajib semayang. Tak apa. Memang dia tak wajib semayang. Tapi kalau lelaki sama cakap macam tu, ya, jangan main. Ya. Kalau lelaki sama cakap tak wajib semayang, sedangkan dia wajib, ya, maka dia ada pelepasan, ya. Dia akan tidak terkecuali dia akan keluar pada Islam, ya. Sebab itu macam rukun Islam. Rukun Islam ni ada lima, kita semua dah kenal dah. Kalau umpamanya kita tak lakukan semua sekali, ya, dia mutat dua kali masyhadah saja, dia masih Islam lagi. Walaupun dia tak sembahyang, walaupun dia tak puasa. Cuma nanti akan diceritakan, ya, perbezaan Islam dan tak Islam, ya. Kemudian begitu juga, ya. Kalau umpamanya kita semua sekali, ya, tak pergi haji, ya, tetap Islam lagi, ya. Tak puasa tetap Islam lagi, tak zakat tetap Islam lagi, ya. Tetapi berlainan dengan iman. Iman satu tu tolak habis, ya. Iman tolak satu saja habis, ya. Itu matematik pun kalah. Bagi matematik pun kalah. 6 tolak 1 habis. Mana ada satu matematik 6 tolak 1 habis, ya. Kalau tolak sama tolak jadi campur, kita tahu. Sama tolak, tolak kita tahu, ya. Yang tahulah, yang tak tahu, tak tahulah. Tentunya tolak, tolak dengan tolak jadi campur, ya, itu dia. Jadi artinya kalau umpamanya kita ni, ya, iman suatu iman kata tauhid ni cukup usaha, artinya kena jaga, ya. Ibadah juga usaha. Sebab tu kalau kita faham, nanti termasuk jenayat, muamalat, ibadat, tauhid, penyukuran, semua termasuk ibadat. Sebab ibadat ni pokoknya segalanya, ya. Ibadat ni pokok segala amanah ni. Contoh bekerja walaupun bersihkan sampah, kalau kena gayanya, perbuatan itu sebagai suatu ibadat. Walaupun tuan-tuan pergi masjid ke surau, mengaji dan sebagainya, kalau tak kena gaya, bukan ibadat. Sebagai adat. Yang adat masuk waktu semayang. Adat. Ya? Orang pergi masjid ngaji. Adat. Ya? Jadi artinya kita dah berbezakan. Oh ini ibadat. Oh ini adat. Oh ini ibadat. Karena saya tidak tahu mana ibadat, mana adat. Ya? Jadi itu waktu itu kalau dalam tauhid hukum ada tiga. Hukum syarak, hukum makan, hukum adat. Ya? Kalau adat itu mukamah. Hukum adat perlu dipakai. Kemudian dalam faikah pula. Dia ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus. Nah, ya? Kemudian, ya, banyak lagi lah pecah-pecah itu. Jadi kalau kita tak tahu macam mana ceritanya. Nah, sebab itu artinya ilmu ini cukup mustahab. Ya. Meninggalkan solat kerana menentang dan mengingkarinya tadi, ya, adalah suatu kekafiran. Ya. Dan keluar daripada agama Islam berdasarkan, ya, kesepakatan ijma. Ulama artinya ijma ini orang-orang lain semua bersepakat bahawa keputusan ini, ya, adalah mutamad. Ya. Kalau banyak kita yang tadi tak sembahyang, ya, okey. Dia tak mengingkari dia, tetapi dalam masa yang sama, dia tinggalkan sembahyang. Termasuk ingkar tak? Tadi umpamanya kalau makan sembahyang, aku tak wajib. Nah, satu. Satu lagi dia tahu masa sembahyang, dia tak sembahyang. Sedangkan masa sembahyang dia berkira itu masa katakan 1 jam lebih. Ya? Ada kalinya yang lebih 1 jam, ada yang sampai 3-4 jam. Kalau yang tak, berapa jam? Ya? Pukul 8.33, ya? Bisa, ya, betul. 8.33, sampai pukul 6 tadi. Ya? Berapa lama? Sama tak sembahyang juga. Abu Han, tak ingkar nama dia. Ya? Artinya orang ini pula termasuk dalam kategori ini. Ya? Kalau umpamanya katakan subuh, 1 jam lebih sikit. Ya? Tak sembahyang, maghrib semua juga. Ya? Apa ceritanya? Ya? Kalau orang sarah, umpamanya dekat 2 jam atau 2 jam lebih, atau lebih sikit atau kurang sikit. Ya? Jadi artinya dalam masa macam itu, kita tak sembahyang mestinya. Kalau zuhur umpamanya, ya? Pukul 1 lebih, ya? Sampai pukul umpamanya dalam pukul 4. Ya? Itu macam, berapa maksudnya? Panjang, tapi yang singkat namun waktu waktu maghrib dan waktu subuh. Ya, tengkat di situ ya. Jadi artinya kalau kita sampai ya dalam masa walaupun tengkat-tengkat satu jam lebih sampai tak sembahyang juga ya, adakah dia termasuk dalam kategori ini? Suatu ya, saya terangkan kalau kita tahu orang itu tak sembahyang ya, biarlah yang sembahyang keluarga dia. Sebab keluarga dia kenapa tak tegur kalau dia tak sembahyang? Ya? Kenapa kalau dia tak sembahyang kenapa tak buat akhir sahaja? Satu saya katakan, kalau anak kita balik dari rumah kalau waktu agak waktu sembahyang, ya, walaupun pukul 3, ya, ya waktu zuhur, ya, tengah hari, kita tanya, dah sembahyang belum? Ya, kita ingatkan dia. Walaupun dia dah besar, tapi kita dah tak terlepas tanggung jawab. Tetapi kalau daripada masa kita kecil, umur 7 tahun, sampai dia sebelum balik, kalau kita didik, kita lepas dah, tak tanya pun tak apa. Ya, kata ingatkan wajib, ya. Walaupun ini ada kerana pemimpin, tapi kalau daripada kecil memang kita tak latih, kita wajib menegur walaupun dia tua bangka. Kena tegur tu. Kalau tak, kita akan bertanggung jawab. Jangan main-main. Ini kadang tanya, kamu dah makan, mak masak sedap ni. Tengok yang mak masak segera untuk kegemaran kamu. Ya? Tapi kita tak beritahu, mereka tegur kegemaran dia. Ya? Mereka ya, akan cerita kamu dengan kegemaran dia. Dia kegemaran dia menjadi orang yang derhaka. Kalau dibawa baik, tak nasib dia, ini mereka siksa. Ya? Gunam makan ramah juga. Gembira kita, dia akan bagi orang kita kebaikan-kebaikan. Tapi kadang kita itulah ya. Jadi artinya hadirin Allah, kita tengok ya. Kalau macam katakan kita, sebabnya kita semua ya. Anak kita di rumah cuma hanya. Ya, adakah masa kita nak solat, nak pergi tadi kita tunjukkan kita untuk semayang. Ya. Ini kita tak lepas. Yang saya tekan, oh kalau aku dah semayang. Semayang kita, anak kita macam mana? Kalau kita nak mati, besok kalau dah meninggal, kita harapkan tiga perkara kan? Amal soleh, sedekah jariah dan anak yang soleh. Kalau kita sendiri tak jadi anak yang soleh, kita tak didik anak kita soleh, mana mungkin? Ya? Satu diceritakan kalau kita berada dalam majlis ilmu, bapa kita, mak kita yang dalam kubur dengan dicipta, ya? Orang tak nak selamatkan. Ya? Tapi kalau macam kita dalam kubur kita, anak kita buat tak tahu je, pergi majlis ilmu tak nak, sebab bapa pun tak pernah pergi. Di mana? Bapa pun tak nak pergi. Baru bapa tak pergi, anak nak pergi. Kalau ada jarang, bukan ada tak boleh. Ya? Jadi nanti kalau sama macam tu, ya, apa harapan kita ni? Nah, tiga perkara. Amalan kita dah tak ada. Kita nak wakaf tak ada. Sedekah jariah ni wakaf. Ya? Sedekah jariah ni artinya, kewangan yang kita keluarkan sentiasa mengalir. Wakaf ni terhenti. Artinya bila dah serahkan pada satu pihak, kata masjid ke tu dah, dia tak boleh tempat, bawa ke tempat lain tak boleh. Macam tu. Ya? Kecuali kalau katakan umpanya kata kita buat suruh kayu yang cantik-cantik umpanya ataupun tak batu, kemudian batu kita nak buat yang baru, kemudian kita nak yang tak pakai dah. Di situ ada hilaf ulama mengatakan benda-benda masjid ni macam mana pun kita nak musnahkan. Kalau di situ kira pembaziran, Allah Ta'ala dah katakan walaku masjid tak biro, jangan masjid. Apa caranya kita jual, kita nilai duitnya masuk dalam masjid. Ya? Kalau orang dulu, dia masjid ini kena dibakar atau mau dibakar biasanya kemudian apinya ditanam. Itu satu kesilapan ini orang dulu. Ya, yang akarnya masa itu bukan tak ada akan. Masa itu bukan zaman sains dan teknologi. Sekarang kita boleh, ya, yang kita semula, yang sedangkan sains yang tak pakai pun boleh ada nilai. Apa caranya yang kepala-kepala itu kita jual, duitnya masuk ke masjid. Jadi orang yang keluarkan duit tadi, tidak terkubur situ saja. Ya. Jadi artinya kalau kita nak, ya, kalau kita nak, apa nak, waktu sudah tak beda. Orang dulu-dulu, ya, kalau macam kita nak buat surau, oh, masing-masing kelompok, aku RM10, aku RM100, aku RM1000, ya. Sekarang, dia tengok dulu, ya. Imam Tahir bagi berapa? Kalau dia bagi RM2, aku RM2. Kalau dia RM10, aku bagi RM5. Itu artinya, pembesar itu, dia kena tak besar dulu. Jadi yang lain tengok, malu aku kalau, macam tu, ya. Jadi kena besar, letak, ya, artinya, itu tu biar, ya, biar orang tahu. Tapi kalau tujuannya tak supaya orang tahu, wah itu hal bagi selalu dulu. Kalau macam tu kosong, tak ada apa. Kita bagi tujuannya kita nak tanya orang lain supaya buat macam kita. Tak apa. Tapi kalau kita buat ambil tuan supaya tengok, wah macam tu tak kena. Ya, tak kena ya. Jadi hati dengan Allah ya, mari kita gunakan masa yang ada ni, ya, kesempatan yang ada Allah Ta'ala bagi kepada kita gunakan sebaik mungkin ya. Jadi, kalau tak nanti kita tak lepas ya. Baik. Jadi artinya kalau kita saja macam kita tinggalkan sembahyang, itulah cerita tadi dah. Tapi kalau boleh macam mana pun, ya, tuan-tuan jangan sampai tinggal. Semua yang terbaik, yaitu waktu awal solat, awal waktu itulah yang terbaik untuk semua. bayang. Jangan waktu akhir. Kalau kita dah tak dapat, waktu akhir lah. Ya. Kalau tak ada pasangan, kita sembahyang hormat juga tu dalam perjalanan. Banyak kita dah nak sembahyang juga dah tak dapat. Ya. Banyak kita jangka sampai ke rumah, sembahyang pun jalan pun sampai jalan jam. Tuan-tuan tak bawa bersikur, tak bawa roti. Jadi jam aja tak sedap makan. Ha, jadi takut sakit. Eh, dah kenyang manis. Jadi tak makan. Jadi macam mana? Ya. Jadi kena sembahyang hormat juga waktu dalam keadaan perjalanan. Kedua hati dengan Allah. Ya. Dulu orang pertikai. Bila orang tak ada ilmu ni bertikai, ya? Azhar umpamanya. Kita ada Azhar lah yang sekarang orang yang bukan Azhar, ya? Azhar siapa yang perenang tu, ya? Kata dia waktu sembahyang tak sembahyang, teman-teman dia sekarang tak sembahyang, ya, ya? Puan-puan kalau dengar, umpamanya kalau tahu, ya? Tuan-tuan tak akan cakap seperti itu. Sebab orang berjalan boleh sembahyang dalam keadaan berjalan. Orang kenderaan lain, orang sembahyang lain. Orang yang dalam kenderaan, dia sembahyang menghadap mana dia yang dihadap. Katakan kiblat sana, kita ada sana. Waktu kita masuk waktu, kita ada wudu lagi, dia boleh sembahyang dengan tunai. Ya? Kalau kita nak memang tak berhenti, tak sempat. Tapi kalau umpuan-umpuan kita tak ada wudu, kita sembahyang hormat wati, mari itu juga. Tapi bagi orang yang berjalan lain. Orang berjalan, dia boleh terus sana, kemudian bila nak takbir ihram, dia berhenti menghadap kiblat. Lepas itu dia pusing, jalan terus. Nak rukuk menghadap kiblat, lepas itu jalan terus. Ha, ya? Ini kaedah orang solat. Sampai macam itu sekali. Ya? Tapi adakah kita pernah buat seperti itu? Ya? Kalau kita macam, kodok je lah. Senang je kita buat keputusan. Kodok je lah. Ya? Katakan ya, Abang Rasul ni, sebagai pilot orangnya kan. Ya? Kemudian dalam keadaan itu ada. Tak sembahyang, macam mana kena jaga dia. Artinya, kalau memang kita tak sempat, kita sembahyang Muhammad juga tu. Sampai cuma, kodok balik. Sekali-sekali boleh, jangan selalu-selalu. Ya? Kalau tak ada ilmu, macam telatif aku kan. Ya? Nak beritahu lah, terus terang. Ya? Nak marah-marah, lalu katilah dia lah. Marah dia, saya cakap saya. Masing-masing ada hak. Ya? Jadi kalau tak cakap, betul akan ditanya. Kenapa kamu tak beritahu pada mereka ni? Ya? Ingat senang. Ini satu amanah. Jangan main. Ya? Jadi artinya, kalau umpamanya kita ambil masa dalam 5 minit. Ya? 5 minit boleh siap sembahyang. Ya? Biasa bukan kita sembahyang sampai 20 minit. Ya? Tapi kalau sembahyang 20 minit. Tidak semestinya kalau sembahyang 5 minit salah, 20 minit betul. Ya? Kalau yang tahu 5 minit pun sah. Ya? 20 minit pun sah. Kalau yang tak tahu, 1.5 jam tak sah sembahyang. Jangan main. Sebab ilmu ni masalah sekali. Ya? Sebab tu ilmu ni sampai di ketegarikan yang paling hebat sekali. Rasulullah tak ada Rasul suku sayang. Lepas tu Rasulullah tak suka bagi orang yang tak suka dengan majlis ilmu. Sama macam tu sekali. Ya? Kalau punya Rasulullah beritahu dia tak suka orang yang tak suka majlis ilmu. Ya? Maka adakah orang ini berhak mendapat seragam Rasulullah nanti? Adakah orang ini berhak mendapat suka orang Rasulullah nanti? Tidak. Ya? Itu dia. Baik. Kemudian ada pun orang yang meninggalkannya dengan tetap masih mengimaninya dan meyakini kewajibannya, namun ia meninggalkannya kerana malas atau sibuk dengan sesuatu halangan yang tidak dibenarkan syarak, maka menurut beberapa hadis orang tersebut ialah telah kafir dan wajib dibunuh. Wajib dibunuh, jangan main-main. Bukan jangan salah ya. Artinya dia tahu, dia tak katakan umpamanya tak wajib, dia kata wajib, dan yakin sembahyang ini wajib, tapi dia meninggalkan kerana malas sembahyang, satu. Yang kedua, sibuk sebab kerja sana kerja sini, satu kalau kita memang dah sibuk sangat, saya dah cerita, katakan memang sibuk sangat tu tak tahu sembahyang, boleh jamak dengan nasar walaupun kita tak pergi. Kita bila tak tahu, hanya dalam perjalanan saja jamak dan kosong. Tak. Kalau katakan umpamanya Imam Zahar ni buat kenduri kahwin. Dia jemputan pukul 1, 1.30. Dia kata kita jarang buat kenduri kahwin 1.30. Dari jemputan pukul berapa? 12 kan? 12 dah masuk waktu belum? Orang dah datang, kadang 11.30 dah datang. Ya, tentang makan orang kita alhamdulillah. Panggil 12, 11.30 dah sampai. Okey. Dah sembahyang kemudian yang imam ni pun dah sibuk sembahyang sana lah sini kemudian sampai masuk sembahyang tak sempat. Dia nak tinggalkan sembahyang, orang datang. Jadi hati kena layan orang. Jadi ketika itu bolehnya kan sembahyang jamak. Sembahyang jamak tak akhir. Tapi jamak tunai. Begitu sedangkan kita dalam hujan boleh sembahyang jamak kan. Boleh ke tak boleh? Memang ujian ujian sama jamak. Kalau tak boleh, kena ujian lagi lah. Ya? Waktu hujan, kita boleh sama jamak. Ya? Itu dia. Kemudian, bila hukumnya, ya? Tetapi kalau asal dia nak jamak pada maghrib, ini tak ada lah. Ini tak ada jalan lah. Ya? Jadi, kalau perjalanan, dua. Jamak dan kosor. Tapi dalam kita tak pergi, tak boleh kosor. Jamak tu tunai. Itu masalah dia. Tapi orang tak ada ilmu macam mana? Ya? Itu dia. Kalau di tempat lah duduk kejap, itu tak apa. Ya? Kadang kita sempat nak tinggal pun tak sampai hati kata. Jadi, ya. Kalau umpamanya, saya kan agar kita ada yang kita yakin dia boleh percaya umpamanya kan. Ha. Kalau ada boleh, tak apa. Ya? Jadi artinya, boleh di sembahyang jamak. Nah, ya. Jadi kalau kita tak ada ilmu, tak boleh kita sebutkan berdalam jalanan. Orang sakit, boleh. Ya. Dan macam ni. Jadi sampai kalau kita tak buat, macam mana hal keadaannya? Bila ceritakan sini, maka orang ni, ya, wajib, ya, diberi peringatan, ya, dan wajib dibunuh. Tapi tuan-tuan tak boleh bunuh lah, yang bunuh pemerintah. Kalau pemerintah tak bunuh, maka perintah ni, ya, termasuk pemerintah yang zalim, tidak menjalankan amanah Allah SWT, ya. Sebab tu Allah SWT bagi tuan-tuan, wa ma a'udzu min syaitani wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulai zal kafirun. Paulai munafikun pada zalimun. Siapa yang tidak menjalankan hukum yang Allah tentukan, maka dia ini orang kafir, dia ini orang zalim, dia orang munafik. Nah, dalam Quran sebut. Ya. Jadi kalau kau tak jumpa, tak baca Quran itu. Ya. Tak baca Quran ada dalam surah Al-Baqarah ada sebut, dalam surah Al-Imran ada sebut. Ya. Kemudian dalam surah Maidah pun ada sebut. Ya. Artinya awal-awal lagi dah begitu dah. Ya. Serta ada hukum-hukum yang Allah Ta'ala tentukan, kamu kena ikut. Sebab aku yang jadikan dunia ni, aku yang berhak bagi hukuman. Jangan dipindah. Ada hukum-hukum yang umum, boleh deh. Boleh, artinya kamu buat ya, dalam keadaan macam ni. Ya. Tapi kalau hukumnya yang Allah Ta'ala tentukan, jangan dipindah. Ya. Cuma kadang-kadang ni kalau kita buat sesuatu, ya, dalam ibadah-ibadah ni, kata, oh ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ya. Kita ni kadang bila tak faham, setakkan tu sikit bina, jadi masalah. Ya? Cuba kita tengok ya, Rasulullah sembahyang terawih 8 rekaan. Kita tahu semua dah 8 rekaan. Sayyidina Abu Bakar sembahyang terawih 14 rekaan, kita pun tahu. Sayyidina Umar sembahyang terawih 20 rekaan, kita pun tahu. Kemudian Sayyidina Ali Agung Uthman buat ya, 24, ya? Kemudian Sayyidina Ali buat 36 rekaan. Ya? Orang tahu semua. Kemudian kita ambil yang tengah-tengah yang Sayyidina Umar. Tapi adakah Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan empat mazhab, empat apa, empat khalifah tadi? Bid'ah. Rasulullah tak buat. Ya? Kita macam ni je nak buat yang mana ni. Bila tengok orang-orang alim ni, orang yang dia alim berilmu, beramal, ya, walaupun Rasulullah tak buat, kita buat. Ya? Kita buat. Itu dia. Sebab orang-orang berilmu, orang alim ni bukan disukati dia. Tidak. Ya? Jadi hadirin mati Allah ya, artinya jangan kita sikit bina-bina yang kecuali yang fardu. Bila yang fardu kita buat yang lain Rasulullah tak buat, nah itu bina. Ya, kita kena faham. Ya, waktu bina ada bina hasanah, ada bina dolalah. Ya. Kalau macam kita semua, apa Rasulullah tak buat, kita tak buat. Tuan-tuan tak boleh naik kereta masjid, tak boleh naik rumah batu macam yang tak boleh. Naik ni pun tak boleh. Namun kita turun pergi ke sembahyang ni, kena turun tangga tu yang lain berapa tingkat ni? Tiubah, ha, turun tangga, naik tangga. Nah itu dia. Rasulullah tak naik ni. Nak ibadah ni, pergi ibadah ni. Eh? Oh ini tak apa, kata dia. Eh, yang masuk tak apa pula. Ini kena faham ni. Ya? Jadi kalau saya cakap bilang undang talqin, bid'ah, sedangkan ada hadis lain, laki ni umat takum. Ya? So, talqin kan orang yang nak meninggal dan meninggal. Laki ni umat takum hadis. Ini laki ni pengen amat. Ya? Suruhan. Ya? Oh tak boleh, kata dia. Artinya walaupun amaran itu dia ada amar sunan, ada amar wajib, dia amar haram, ya, amar tegah dan amar ma'ruf. Ya, artinya yang suruhan, ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia ada dua amar-amar ini. Ya. Bukan mestinya suruh mesti masih buat. Ada suruhkannya. Tinggal jangan buat itu pun suruh juga. Suruh tinggal. Nanti ya. Jadi kadang-kadang kita ni bila ya gunakan nanti kalau dia kena buat sudah lah. Ya, macam talil. Oh tak sampai kata dia. Ya, sedangkan dalam Quran pun ada ya, Allah fanadzuna waladina sabaquna bil iman. Untuk apa tu? Ya, ya Allah kan kamu kan Rasul dan orang telah dulu. Dulu dah mati dah. Kita nak kamu dia untuk apa? Dia dah mati dia ada punya masalah. Tapi Quran kena sebut, ya. Kenapa? Menunjukkan hati doa kita sampai. Ya. Tapi sampai kena-kena tempat lah. Umpanya kau umpanya patutnya naik kemudian dicarungkan ke lain, tak kena, tak sampai lah. Kita nak pergi jauh pergi sana, memang tak sampai lah. Yang bawa tu siapa? Yang bawa, kalau yang bawa tu yang kat mana, insyaAllah sampai. Walaupun dia yang kadar dasarnya dia tak ada kereta, tak mungkin jalan kaki je, tapi kalau kita tu yang bawa ni yang mana, insyaAllah sampai. Walaupun yang bawa gemas sumpamanya, kan mesti sampai. Kadang tempat lain perginya. Itu ibaratnya, artinya begitu juga barang-barang kita. Kita bawa macam mana? Cara kita bawa macam mana? Tambah dengan Allah Ta'ala, ya? Allah Ta'ala ni dan yang ikhlas, yang tulus, yang tak ikhlas, tak tulus, solat. Ya? Saya dah cerita dulu, ya? Contohnya pengorbanan Qabil dan Nabil. Ya? Dua-dua anak Nabi. Kenapa yang Qabil tak diterima, kenapa yang Nabil diterima? Ya? Sebab Qabil dia asalkan buat aja. Kita sembahyang asalkan buat. Ya? Kemudian Nabil buat sungguh-sungguh yang cantik, yang lain. Macam sebab tu korban pun ada salah caranya. Sebab tu saya katakan dulu, kalau sini korban umpamanya 350, masjid 300, pergi sana sebab sana murah, konfirm tak diterima tobatnya. Ustaz ni bukan Tuhan, bukan. Allah Tuhan dah bagi penerangan mengenai korban dah habis. Ya, untuk kita jadikan panduan. Ha, itu dia. Baik. Tapi ingat, tuan-tuan tidak berhak untuk membunuh mereka. Ya, yang menunggang adalah, ya, yang wajib adalah pemerintah. Kemudian hadis-hadis lain, ya, yang menegaskan hal ini antaranya yaitu dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Baina ar-rajuli wa baina kufri tarku shalah." Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ahli Sunnah lainnya, melainkan nikah tak diriwayatkan di sini, ya. Batas antara orang, ya, seseorang dengan kafiran itu, ya, meninggalkan solat. Artinya di antara orang iman dan yang kafir yaitu yang tinggalkan sembahyang. Puncanya, ya, ada orang bertanya. Ada orang bertanya, katanya, ya, ya Rasulullah, tengok orang-orang ni ada yang pakai jubah, pakai turban. Kemudian kita tak sama semana, kita nak tahu Islam tak Islam. Macam kita juga sama-sama pakai orang Melayu. Dan namanya pun ni tanda cantik, Abu Bakar, Osman, Sayyid lagi pun ada. Eh? Tapi tak sembahyang. Kemudian Rasul kata, bezanya antara kafir dan tidak, yang sembahyang, yang tidak sembahyang. Yang tak sembahyang, memang tak sembahyang kafir itu. Nah, itu dia. Ya, yang tak sembahyang dia orang iman. Nah, dia. Tapi kalau demikian, ya, kita kalau tak nampak di sembahyang tak boleh turun, mungkin di sembahyang kat rumah, mungkin sembahyang kat surau lain, mungkin tidak. Artinya, ya, artinya kecuali kalau yang kita pasti memang dia tak pernah sembahyang, memang pasti. Nah, maka dia jelas lah. Kalau meninggal tak payah sembahyangkan, ya. Sebab sembahyang kita tak ada sembahyangkan di kita, sembahyangkan dia tak ada rukuk, tak ada sujud, ya. Walaupun yang sembahyang itu 1000 orang, ya, tapi tak memaca 2 rakaat sembahyang subuh yang ada rukuk ada sujud. Kena faham tu, ya. Jadi hadirin masya Allah, ya, dalam kesempatan yang Allah Taala bagi kepada kita ni, marilah sama-sama, ya, kita ingatkan diri kita, isteri kita, anak-anak kita sembahyang kalau boleh ambil awal waktunya. Yang sudah tu sudahlah, ya. Ini tahun baru, ya, kita berazam dengan azam baru, ya. Kalau boleh, ya, kita menjadi sarang hamba Allah yang Allah Ta'ala sayang, ya, dan Allah Ta'ala suka, ya. Kalau tak, nanti apalah hatinya berdiri kita. Baik, saya buka lah kalau tuan-tuan bincang-bincang kita, kalau ada. Kalau ada. Ya. Cerita. Ya, ya. Boleh. Syaratnya artinya kalau memang dia izin, artinya dia mesti habis, katakan anak kita mesti habiskan. Boleh, tapi artinya jangan sampai tinggal artinya. Tapi ya, kalau kena minyaknya kita kena faham, ya. Apakah, ya, jalan-jalan kami katakan orang kena dakwah kan, yang bekerja, ya, yang kerja di jabat. Dia dakwah ni kalau macam katakan kat tangan ni dia punya petak-petak ni tertinggi dengan dakwah tu tak nampak, maka tak boleh. Artinya kalau macam dapat basah, rencanakan ada nampak harta kan, masih boleh. Kalau banyak, macam mana pun kena hilangkan, sebab minyak tadi, dia menghalang sampainya air kepada wuduk itu dia. Ya? Jadi artinya kalau tinggal 10 minit, sebab itu harus, sebab kerja bersihkan agar apa 10 minit. Jadi artinya kalau katakan, minyak waktu angkat dengan 10 minit. Kita kalau bersihkan badan kita, kita ada minyak apa minyak? Nah, itu dia. Yang besar tempat boleh butuh, kalau badan kita minyak apa? Ya, walaupun kalau kita kena minyak, boleh semayang. Ya. Yang besar artinya bukan nak, bukan najis. Ya. Tapi anggota wuduk macam-macam kena sama daripada penghalang-penghalang, daripada penghalang air semua semayang, itu dia. Ya. Cuma jangan sampai tak sembahyang. Ya. Cuma kalau kita dapat, kalau tak ada bahan, kita biasa semua dalam kerja, ah, tak apa. Dia boleh kan? Nah, dia. Itu artinya faedah ni, kita tengok daripada usul faedah. Ya. Jadi kalau macam kasih, usul kasih, hadir daripada usul hadir. Dia banyak dia punya, tengok daripada asal batang, kemana-mana, dia ada sebab-sebab. Satu kan nak beritahu, ya. Tuan-tuan nombor yang nombor Allah. Saya nak cerita ni supaya kita pecahkan minda kita. Tuan-tuan, mungkin yang minat lah. Tengok pernah siapa yang pernah dengar kalam suci? Kamu kamu ibu sana ada pernah tengok kalam suci tak? Oh mati oi. Pernah tengok kalam suci tak? 106. Tiba 106. Tak ada pasal di berlawanan situ ada cerita-cerita yang macam pecah-pecah dia kan. Yang 106 tinggal lah. Ustaz Zul Qurnain dia mengajar Al-Quran. Dia bukan ajar Al-Quran. Dia tak dengan dia macam tadi Quran lah tapi beri macam tu ya. Baik, di situ macam tu jemputan khas dia Ustaz Zuhairi, Imam Yaji. Dia dulu pernah jadi Imam Hidayah dalam 3 bulan bersalah. Lepas tu tawarkan apa di Tanbir Zul ni, masjid tu dia lebih tinggi dari situ lah. Kemudian dia tamatkan lebih tinggi, panggil sana lah. Biar biasa lah, kita jadi sikit ikhtiar kan ya. Bukan jadi salah, tak salah lah. Artinya dia ada hak untuk memilih. Artinya tugasnya sama, cuma di sana lebih. Takkan kita nak cari yang rendah ya. Kalau cari rendah itu, itu Allah berdulah ya. Artinya cari lah, kalau ada perempuan tinggi. Soalannya. Kemudian soalan yang kata dia itu macam ni. Sebelum dia soalan ni. Qul anbanu alayna min faniyati wada'a wajaba syuhu alayna mada'an lillahi da'a. Dia cakap macam saya ikut juga tu. Tapi suara dia sedap biar lah. Sedap saya fikir. Sedap banyak. Baik, soalan dia sedia. Ustaz sedia. Saya nak tahu sedia. Apa pandangan Ustaz? Dia nak komen di soal je. Apa pandangan Ustaz yang perempuan-perempuan menyanyi? Rasulullah masa datang ke Madinah, kata yang sanggup perempuan-perempuan yang akan menyanyi tolak aku lah. Kemudian Ustaz dia kata, saya besar saja. Kalau pandangan saya, kata dia, Rasulullah dulu masa sampai ya, artinya dengan apa kompangan habis dengan kompangan pada kulit kemudian menyanyi kemudian perempuan maka bolehlah kata dia. Apa komen perempuan dan tuan-tuan saya nak tanya jawapan tu macam mana komen dia tanya dengan perempuan tolong saya jawab apa komen kat sana pandang Pak Zuhairi betul tak betul apa pandangan dia tu saya nak tanya tak ada yang jawab. Soalan tu kan, soalan tu saya kata pandangan satu betul tak betul. Alasan dia buat tu, bagi saya tak betul. Masa itu Islam tak sampai lagi ke Madinah, baru bergerak sampai Rasulullah baru sampai lagi. Rasulullah baru sampai. Tengok sejarah balik. Baru betul-betul kaitan Islam. Artinya orang sembahyang-sembahyang ini dah Madinah dah. Sembahyang Nabi Nuara dah minum kemudian sembahyang. Artinya masa boleh lagi. Tetapi satu masa, satu peristiwa, ini asbab nuzul nama dia pun sebab tu ayat. Jadi ada orang katakan, ya, Sayyidina Umar sendiri, dia jadi imam sembahyang sekali balik. Patutnya, lah Abu Dhamma tak budun. Tapi Abu Dhamma tak budun. Sebabnya kata dia, aku tidak sembah apa yang kamu sembah, kamu tidak sembah apa yang sembah. Tapi dia, aku sembah semua yang sembah, kamu sembah yang aku sembah. Berlawanan. Ya? Jadi kemudian orang tegur. Ya, kemudian, kalau orang kaumnya ini punya arah lah ni, punya penggunaan mabuk ni. Kalau diharamkan kan cantik dia. Jadi ini, bila minum macam ni jadi mabuk. Ya? Lepas tu bila turun arah, semua arah-arah tu dibuang semua sekali. Ya? Yang baru beli yang sekali yang memang kegemaran orang Arab yang Islam dia buang semua sekali, pecahkan yang tuan-tuan sekali ya? Sama macam sekali ya? Jadi artinya alasan yang dikatakan boleh tak kena sebab di Quran ni ada yang nasih, ada yang man masuk kena faham ada yang di apa yang sebenarnya dibatalkan banyak ayat-ayat Quran dibatalkan yang batalkan Quran ni kadang ada dibatalkan ya? Jadi kemudian Rasulullah kata suara perempuan adalah aurat. Ya. Satu lagi, ya. Rasulullah pernah tegak kaum perempuan tidak boleh jarang kubur. Tapi Rasulullah ketika nak meninggal, ya, masa jahat lagi lah. Mulak matikan nak mulak negara, negara. Dulu aku tegang perempuan tak boleh jarang bubur, tapi sekarang aku gunakan. Sebab katanya bila dia dah jarang bubur, dia akan menyedari Mak Safi, ya, orang yang bubur ni. Ya, artinya dia akan masuk jantung, mungkin orang yang jahat akan jadi baik. Hanya itu. Ya? Asalnya ditegang, tapi akhirnya Rasulullah gunakan. Asalnya dibenarkan, tapi akhirnya Rasulullah tegak. Ah, itu dia. Jadi alasan macam itu digunakan tak tenang. Ah, itu dia. Saya nak komentar saja, ya. Ada supaya tahu kan, oh janganlah lepas itu soalnya boleh. Adanya kena betulkan lah. Yang salah salah lah. Yang kalau saya pun kalau salah tak salah. Ya, kalau betul betul. Orang lain pun kalau salah salah, kalau betul betul tak betul. Okey ya. Nah, jadi artinya itu, ya. Bila ada yang mangsa mangsa mangsa kena jaga. Jadi, baik yang lain ada. Ini apa? Kalau perempuan untuk ya kalau dia ikut Islam dia boleh, tetapi dia pakai main tak boleh, tuan-tuan ke satu perempuan aja. Ya, artinya untuk lelaki tak boleh, pasal untuk dia, contoh senang aja, ya, senang aja tentunya. Kalau kita model yang kita bayar Islam ni di Mekah lah kan, orang Arab Mekah kalau penduduk kahwin, penduduk kahwin ni, ya, dia ada macam perempuan-perempuan, katakan dia pilih perempuan lagi dalam itu. Dia pakai ini, pakai belakang itu aja. Dia pakai begini, ya. Artinya pakaian ini jauh lah, pendek. Kalau bukan pakai, bukan pakai spender. Mau spender pula. Pakai gaun pendek, kemudian yang pakai tutupnya aja. Kemudian masa itu, jadi artinya orang-orang yang aneka, dia pesan wakil kepada mati, kadang mati, bukan mati, mati-mati dia, dan ada, tolong tengokkan, mana yang dia minat perempuan potongnya cantik, artinya, maka pinang tanya berapa, ya, macam tu. Ya artinya kalau laki-laki lah, waktu dia sampai dia benar-benar itu sampai buka dia menari-nari, ya. Yang anak ada lah yang dah tua tak ada menari lah, siapa nak tengok dia? Sebab dia buka ni nak tengok badan, nak tengok badan, ya. Pasal walaupun asalnya orang Arab ni dalam mereka mengatakan kamu nak tengok perempuan daripada ya isi dia dan ya, tengok daripada makanan dan muka dia. Sebab tu dah terang dalam mendengar nak pinang peminang saya boleh tengok tak pasangan. Boleh tengok muka dalam tapak tangan dan muka di sisi kan segalanya. Orang yang tahu lah, yang tak tahu buka muka sepukul kali pun tak tahu. Nah ini kita betul, bukan kita main. Ya? Jadi kita ada garis mana kan? Ya, itu dia. Sebab itu, kalau punya minang, mesti tengok. Tak tengok nanti jadi masalah. Ya? Bila mana kan? Ada, kamu nak nikah dengan siapa? Tengok. Ada yang senyum. Ani ada senyum punya. Eh, tak kena ya. Jadi, kan caranya yang kena tengok. Tapi sekarang ni dah terlalu bebas ya. Bawalah dah pinang. Boleh bawa kemana bawa tak ada. Di kemana? Kemana kak? Kalau pergi dengan tunangnya hukumnya haram. Dia kalau pergi dengan apa? Dia mesti ada apa? Pergi dengan keluarga apa ya? Perempuan atau keluarga lagi tak apa. Kurang-kurang ada teman. Jangan bawa tu untuk sama-sama ke mobilnya. Jangan ikut. Ah, tak boleh lah macam tu. Ya, ini peraturan. Nanti ya. Dan jadi dalam masalah ini semua sudah lengkap ya. Tak ada, tak ada satu yang kurang daripada sekecil-kecilnya sampai besar-besar daripada hal aja je. Kalau pun dah tak payah tu, orang lain sana kan sana tak ada yang tertinggal tak ada. Ya? Cuma kita je. Ya? Oleh kerana kita tak gali, maka tak dapat lah insan-insan dia belian yang ada tu. Ya? Jadi, nampak boleh boleh je lah. Jadi, dalam masalah ini jadi semua semua. Ya? Baik, yang lain ada? Ya. Masalah apa? Imam umum. Okey. Dua zikir ulama. Itu masalah hilafiah nama dia dalam pecah ni. Hilafiah, bila tu orang-orang dua zikir ulama kita kan ada yang mungkin kau yang kau. Jadi kita pilih yang kau. Atau kau kita pilih yang biasa pun tak kau. Contohnya senang. Ya? Contohnya umpamanya dalam sembahyang. Dalam sembahyang umpamanya makmum ni Allah Akbar kabirah tu berkabar habis. Maksudnya sedangkan imam dah berdapatnya. Dia boleh. Boleh. Habis kan dengan kita kemudian habis dengan kita imam pun habis dulu. Habis pun Fatihah. Okey. Lepas tu imam baca surah dia pun baca bang Fatihah. Imam baca surah pendek pun rukuk sujud. Okey. Maka di situ makmum mesti bertemu dengan imam dalam ketiga iktidal dan semuanya ada sebuah kajian tu kan kena bertemu itu satu ya Tetapi kalau mempunyai jumpa dengan orang lain, maka dikira, tak dikira, ya. Tak dikira dia, rakanan yang tadi tak dikira, rakanan yang tidak dikira. Semuanya telah tak rakanan yang tak dikira. Bila masalah dikira tambah lagi rakanannya. Satu. Kemudian tengok masalah 18. Apa kata dia? Wajib makmum mengikut gerak-gerik imam. Imam tak. Tengok ada yang pertama. Imam takbir, tidak takbir, imam rukun, kita tu. Bila imam takbir, kita tak takbir, sudah jadi berdosa. Imam rukun, tak rukun, sudah berdosa. Imam sujud-sujud, tak berdosa. Imam bangun, daripada tayar awal, kita tak bangun. Itu sudah jadi berdosa. Nah, tengok tu. Suatu kita tengok ada yang masalah yang diterangkan. Suatu kita baca buku untuk kita menambah, tapi soalan tu cantik. Yang sebab hati menunjukkan baca. Ya? Jangan baca di simpan, jadi tangkal di rumah. Jangan ada tu baca lah. Ini jangan jadi tangkal aja. Tangkal aja. Bawa otaknya kemari tapi tak digunakan. Ya? Macam lah kita beri keris kat sini. Rumah yang terpilah. Tengok. Tapi letak di dinding pun nyampah pun berhenti kita di dinding tu. Baca lah. Kalau tak pemasukan, tak apa. Dia berdekat gambar-gambar. Eh, Quran cantik. Apa salahnya? Tapi baca lah. Bukan untuk pangang-pangang. Oh, hebat rumah ni. Tapi baca pun tidak. Apa-apa. Nah, tentu. Jadi masalahnya, artinya kita saja tengok ya, ada kawan ni, kita boleh pilih mana satu. Ya? Tapi artinya tengok ya, daripada rujuk yang lain pula. Atau sebelumnya dah sederhana, apa cerita di situ. Sebab itu, ya, nanti malam ni saya dah boleh lah. Kita malam ni boleh balik. So, malam ni memang, sebab itu saya memang tak ada rumah-rumah. So, kawan, pasal ada yang tak kenal nanti. Artinya tak kenal. Jadi, kita tak cerita nanti malam ni, kita cerita insyaAllah. Ya, kita akan bincang. Yang lain ada. Ya. Okey, cantik. Wuduk yang sempurna iaitu yang menepati dengan sunah-sunahnya. Ya, dan sunah-sunahnya contohnya macam ni lah. Ya. Mula-mula sekali artinya kita pastikan bila kita nak wuduk, pertama sekali tak ada najis yang ada di badan kita. Kalaupun kita pakai tuala, tuala tu yang ada najis tak boleh pakai. Satu, yang kedua, mestilah anggota wuduk tadi tidak ada yang alat yang menghalang. Sama ada zat ke, gincu ke, bedak ke. Ya, bedak pun menjadi penghalang. Sebab bila bedak tu kita tak basuh dulu, kita basuh tu artinya air sembahyang campur dengan bedak. Satu. Kemudian airnya pastikan air yang mutlak. Ya. Air yang mutlak suci lagi menyucikan. Bukan air yang mutakmal. Bukan yang air mutakhayir yang berubah. Bukan. Ya. Bukan air yang makruh. Air yang makruh boleh digunakan tapi artinya pahalanya pun kurang. Air makruh diantaranya air yang terkena panas matahari, ya. Yang daripada tak berjana yang daripada bukan dari plastik, ya. Kalau yang plastik tak ada yang bersih-bersih. Sebab itu kalau orang pakai rumah perempuan gunakan yang bersih tu, pakai yang bersih, yang buka pas panas itu termasuk yang makruh. Nah, sebab itu kalau PVC insyaAllah tak ada sebab itu plastik. Dia puncanya bersih tadi dia akan keluarkan dia punya kimia-kimia kemudian lain daripada karak-karaknya dan macam banyaklah benda-benda ya. Sebab itu hari ini alat bersih ini kadang boleh menjadikan bara dan sebagainya. Dalam Islam tengok orang tengok daripada jauh. Kita tak pasti lagi dah. Tapi dalam Islam tengok dah sepanjang. Kenapa tak benarkan? Rupanya sebab. Di antaranya kalau kita gunakan macam itu boleh jadi orang tu kena pakai penyakit sopak. Ah, itu di antaranya. Allah Taala jaga. Satu, yang kedua boleh kena penyakit kencing tak terus. Satu, yang kedua, yang ketiga di antaranya boleh kena penyakit buhasir. Ah, tengok, ya. Islam jaga dari awal. Semua kita tak nampak aja. Kenapa pula ni tak boleh, kenapa pula tak ada. Sebagai contoh. Okey. Lepas tu kita nak wuduk ikut sunah-sunah. Pertama, kalau boleh kita pakai walaupun kita mandi telanjang boleh, tapi bila nak wuduk pakailah kain untuk tutup aurat. Kalau wuduk dengan telanjang, sah, bukan tak sah, hukum makruh. Jadi bila yang sempurna, yang makruh-makruh ni kita tolak. Kalau lelaki senanglah pakai tuala yang sama tutup ni, kalau perempuan, apa hal? Ya, tutup bawah, tak nampak tutup bawah, bawah nampak, bawah ni ya. Nah, sebab tu perempuan senanglah, ya. Nah, artinya, ya. Tapi oleh kerana keadaan tak boleh elakkan, pakai yang basah-basah semua kan, apa pula lah sekar, untuk basah semua dah. Nah, artinya, tak apalah, makruh sikit je, ya. Itu. Kalau kita kan nak telanjang, telanjang lah tu salah pula. Bukan tak boleh. Dah, ya? Cuma yang sempurna kena elak-elakkan yang ni. Yang sempurna elakkan ni. Okey. Lepas tu, ya. Bila basuh tangan je, bismillahirrahmanirrahim, niat. Ya? Aku mengikut sunnah Nabi. Sebab dalam wudu ada sunnah Nabi kan? Hukum-hukum, basuh ketiga ke, kedua ketiga tu sunnah. Kalau kita tak niat tu, tak ada pahala tu. Ha? Kita basuh tiga kali, tapi nak ada pahala. Ayo, Sebab tu rujuk muka surat 28 Fatul Muin. Dia kata pertama sekali kita niatkan sunnah, yang kedua niatkan bezakan antara yang dan wajib. Yang wajib lepas tu baru kita yang tajak untuk fardu, ya. Kalau masalah tabi'i tengok, tabi'i masa kita basuh muka niat. Kalau kita niat tak habis, basuh lepas maka tak sah. Habis ya. Dia ada syarat-syarat tu. Kalau masalah hambali, masa dah kita niat sunnah kemudian niat tajak untuk wudu mandalah. Masa masuk tangan kita boleh niat fardu. Habis ya, okey. Habis lepas tu basuh ya. Basuh ikut peraturan. Kalau ini yang perempuan yang jadi macam Hindustan ni, nak dikerak sayang ni, ini dia suami aku suka dia. Lepas kat sini. Wudu di airnya, saya pun ni masuk kat sini. Maka wudu tidak, tidak sah. Nak faham? Ya? Nak kerak sayang pula kata suami, ya? Umar. Suami aku, Umar suka sayang ni, dia suka minat Hindustan. Ya, tak dapat hidup macam Hindustan, dapat ini macam Hindustan, jadilah. Ini orang lain lah, Umar lah, saya bukan orang sini. Ya? Jadi artinya kalau kita naikkan sini maka udahlah, sebab ini termasuk bagianmu buka. Sebab tu ulama tekan kalau nombor ini kena dalam sembahyang, nampak dia tidak termasuk dosa. Sebab ini termasuk, bukan termasuk aurat, ini termasuk muka. Sebab tu kena tahu hak muka mana. Faham ya? Dan Quran katakan basuh muka, basuh tangan. Hak tangan basuh mana, hak muka. Sebab tu Quran ni perlu hadis. Dan hadis ni perlu Nabi Muhammad. Ya, artinya kalau Quran tak ada Nabi Muhammad, itu tak ada apa-apa. Ya? Kalau tak ada hadis kita pun tak tahu apa. Nah, ya? Jadi artinya Rasulullah tugasnya menerangkan apa yang dibawa oleh Allah Taala, Quran, message yang sampaikan artinya kita terangkan. Macam tu. Okey. Itu yang muka dengan rata daripada tempat tubuh ujung rambut ni sampai ke dagu sini. Kemudian Rasulullah kata nak cari sunnah lebihkan. Lebihkan macam ni ya. Hajam al-Zalim ya. Kemudian pasal sini. Nak sunnahkan lebihkan sini. Ya Rasulullah kata. Kemudian lebihkan. Sebab kata muntasir wudu min nasir wudu. Di akhirat besok muka ni yang akan wudu berseri-seri bersinar-sinar sebab kesanggup wudu. Air sewaktu kita berwudu ni airnya pun tak boleh dikelap. Dia akan meleleh-leleh ni ke mana-mana dia bersinar-sinar. Dia akan menghadap Allah, ya Allah sangku aku ni wudu sibuk bersinar, ya Allah selamatkan dia, lepaskan dia. Ini akan menjadi ya menjadi satu peguam kita. Nah, waktu bila basuh tangan muka sempurna, basuh tangan sempurna, basuh tangan kadang pun tak kena. Ya, kadang contoh macam ni. Ya, dah tak kena. Kadang macam ni. Tak kena. Dia tengok ya. Kalau ni kemudian tebalik sini ke? Tarik sini. Kalau macam ni, angkat sini. Ini angkat ni tak ada yang sama. Ini wudu ni artinya bukan satu perkara yang mudah. Orang kata, oh mana. Kalau katakan di siram-siram ni tak apa. Masukkan tu tak apa. Ya? Tapi kalau yang diambil tu kena hati-hati. Ada kalanya kena memang basuh macam ni. Ada kalanya tak payah macam ni. Terus macam ni. Tengok keadaan. Hasil. Jadi wudu ni bukan satu perkara yang tengok-tengok. Tak jadi. Ada orang komen, ramai orang komen sembahyang hidayah ni ustaz sembahyang wudu ni dia kata ustaz wudu tak betul. Ha, tengok. Kalau wudu ustaz orang penting kayak apa halnya? Kadang imam-imam pun wudu tak betul. Dia tengok, kalau dia kolam, di kolam, poin kalau di kolam, tak apa, kita dah kena ni. Maksud yang kena macam ni, kalau macam kita, kita tak sini kan, tak botol ni, kemudian kita tengok macam ni. Macam ni. Ni kalau dia betul. Kalau kita dengan baik, artinya maksudnya ni kena, kena basah. Tapi kalau kita dah ambil dengan baik, kita dah kena basahkan. Macam ni lah terus. Ya, macam ni ya. Ataupun, kalau sini, jangan kalau macam ni, kita pusing macam ni. Kita angkat aja ni. Bila terangkat, jadi musamah, tak payah musamah. Ha. Ya. Jadi wudu pun dia ada kena cara, ya. Kalau kalau tak kena cara, Umar ingat tak dulu masa tak pernah ada. Daripada 50 masa tu masa datang 50 lebih. 5 orang yang betul. Ingat lagi tak? Saya ingat lagi. Kalau tak ingat, saya pun tak tahu lah macam mana. Ya. InsyaAllah saya katakan kita apa yang kita buat dari kecil-kecil yang kita masa tu kita berakal sampai sekarang yang kita masih ingat. Itu dia. Suatu bila Astagfirullah dibayangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Astagfirullah. Itu baru apa kalau astagfirullah ni macam. Dia tak ada tak ada apa, tak ada kesan apa. Itu dia. Jadi kita buat sesuatu ada kesan itu yang pahala kiraan-kiraan pahala. Kalau tak ada kiraan pahala tu. Ya. Yang diampunkan itu agak astagfirullah. Kita bayangkan segala dosa yang kita lakukan. Tanam besar tu mungkin. Sebab tu kalau dosa besar kena perlu empat perkara. Pertama menyesal. Dua kita tak kembali lagi. Kemudian ketiga kemaikan nama Allah yang zalim. Yang keempat kenaikan fardu yang tak luput. Ini syarat taubat. Kalau tak, tak diterima. Aku dah taubat, ada istighfar. Tak jadi. Dia tak bersyarat. Kita orang nikah tak bersyarat. Boleh nikah? Tak boleh. Sembahyang kata Ustaz, tak boleh sembahyang. Apa juga tak boleh, tak boleh. Boleh contoh, okay, eh? Jadi banyaklah ada yang sebab tu kena belajar. Eh? Berguru saya kasih saya, ya? Ketua pengarah JPA, ya. Dia memang baik dengan saya, biasa baik. Artinya kalau itu panjang, tapi saya tak pernah ambil kesempatan. Kalau katakan Datuk, ada kerja kosong tak? Ya, InsyaAllah dapat. Tapi saya tak pernah gunakan itu. Ya? Kata orang anak saya keladu. Ya? Satu masa Ustaz, orang tempat saya ada 25 projek. Ustaz nak Ustaz datang, pilih je itu dia. Yang ni kalau Ustaz nak, saya tak bagi tender, Ustaz ambil je. Saya tak ada modal tu. Modal Ustaz, saya boleh carikan modal. Tak apa itu dia. Tapi saya oleh kerana bukan bidang saya tolak. Nanti ya, bagi contoh. Jadi artinya, dia sembahyang, saya katakan dulu, dia sujud, angkat kaki itu, saya tolak. Pun merontor, pada sembahyang ni marah saya, tak pernah marah. Ustaz ni kata, saya cukup hormat dengan Ustaz ni, tapi Ustaz sembahyang, saya sembahyang, Ustaz apa main. Kenapa Ustaz sembahyang, saya sembahyang tadi? Saya tanya pada Datuk ni, sembahyang belajar tak itu? Apa susah-susah belajar, kata dia. Tengok orang semang sedar, dah ada dekat muka pun banyak. Kata, Datuk tahu tak? Sujud ni anggota sujud berapa? Mana sebut? Ada dia kata, ya. Datuk sujud dah tak sah dah, kaki terangkat. Dia ada tujuh sujud. Ya ke Ustaz? Tapi dia oleh kerana ada ilmu, dia terus keluh. Allah Ustaz, ingat saya boleh gitu. Tak boleh dia kata. Wujudnya pun tak tahu lagi Datuk nak betul sujud. Saya tu macam tu kan? Tapi dia tak marah. Tapi orang kita ni kena tegur. Melanting. Orang boleh ilmu dia tegur. Dia. Atau kita tegur ya. Banyaklah ya. Jadi bila kalau betul, barulah sempurna betul. Siapa yang sempurna wujud, Allah akan gugurkan dosanya. Semua nak beritahu. Ya? Di Madinah. Ada seorang lelaki, di Rasulullah, ya Rasulullah, tadi aku telah buat dosa dengan seorang perempuan tadi. Bersetubuh saja tidak ada. Segala-galanya aku buat. Tampil segala-galanya, perempuan bayangkanlah yang dah kahwin ini, bayangkan semua adalah. Dengan setubuh saja aku tak buat tadi. Kemudian, ya Rasulullah, hukumlah aku tadi. Kenapa aku tak buat macam ini? Hukum aku Rasulullah. Rasulullah tak jawab. Kalau kita, ini kerja kebun dia. Tadi. Kalau kita lah kan, tapi tu tak ada macam tu. Kemudian ampunlah Rasulullah dia diam je. Lepas tu masuk waktu asar, dia pun pergi wuduk. Rasulullah tengok dia di wuduk. Lepas tu sembahyang. Lepas sembahyang datang lagi, ya Allah, Rasulullah hukumlah saya. Bukan minta ampun, dia minta hukum. Ya? Kata Rasulullah, aku nampak bila kamu wuduk tadi, Allah Ta'ala gugur. Gugur tu kamu gugur tu muka ketika wuduk. Tengok. Ya? Sebab dia belajar dengan cara berang, betul. Tengok, sebagai contoh kan. Ya? Kalau katakan umumnya, dia katakan, umpamanya katakan berzina tidak, subuh tidak, mungkin dah jilat sana, jilat sini, kutuk sana, kutuk sini, pegang sana, pegang. Walau Allah nak sebab kata, subuh dia tidak, dia kata. Kalau itu tu, ya. Kalau kita dah buat zina ni, mungkin mah sekali terus lah kan, lalang-lalang kan. Ya, kalau kita lah. Tapi dia sahabat Rasulullah, ya, artinya dia masih ingat, oh ini dosa. Dia tak buat. Tapi bukanlah artinya tuan-tuan nak buat macam tu. Ya. Sebab takut tak, ya. Sebab tu Rasulullah kata ada dia. Man hama hal khima yusukanya hukumnya. Siapa yang main-main tapi telaga takut masuk takut terjatuh dalam telaga. Rasulullah tengok dia punya ayat ni. Ya hadis ni tapi macam untuk macam di pantau ya. Man hama hal khima yusukanya hukumnya. Siapa yang main-main tapi telaga hati-hati takut jatuh. Ini Rasulullah cantik benda tu. Ya. Jangan sampai tak gimana? Kalau bagi kita kalau takut dia lama mengobat, jangan bermain di tepi pantai. Nah, tentu. Okey, tak ada ini soalan. Ya. Oh, satu lagi. Dia macam ni. Kalau yang kata di rumah, kita ikut mandi nak pergi. Kalau yang di rumah, kalau macam tuan-tuan pergi kerja, waktu di kerja tu pergi, ikut mandi pagi tu sebelum pergi kerja. Dan mandi yang tu disunatkan kita mandi macam mandi ada besar. Dan niatnya pun mandi ada besar. Sebaiknya bukan mandi hadis Jumat. Kalau kita memang nak kita digalakkan sama mandi Jumat. Tetapi ada hadis. Hadis ni bukan cerita ulama. Sesiapa yang mandi hadis besar hari Jumat walaupun tak bersama suami, Allah Ta'ala gugurkan dosa yang sudah lalu. Tengok. Perempuan. Bagi tahu tak bang, hari Jumat ni mandi betul-betul. Macam tu. Kalau tak ada apa-apa lah, nyaman. Ya? Kecuali kalau memang suami dah buat, ya? Siapkan je lah pakaian yang suami minat. Maka apa yang dibuat oleh suami kamu je sembahyang ke tidur ke dapat apa-apa yang dapat dia suami ni dapatlah palanya. Tapi kalau yang meyong-yong ada ni lelaki ni bapak kamu ni punya mana kamu ke sana macam tak tahulah tak ada lah apa-apa macam tu ya artinya Orang pergi Jumat ya, takut lapar dan bagi makan dulu jadah. Kalau dah ada tak makan salah dia. Ya. Kalau kita pergi makan pun yang kosong-kosong, dia tak kosong, puasa lain. Ha, sebagai contoh macam tu ya. Sebab so, itu perlu menyempurnakan had. Faham tak? Bila saya cerita ni, ada kaitan semua tu, bukan artinya ustaz ni, bukan bila saya cakap ni, bukan mesti saya suruh, saya mesti ngajar semua, tidak. Ya. Kalau semua saya ngajar, apa hal tempat lain? Macam tu, ya. Bagi-bagilah pasalannya pula. Ha, tu sebagai contoh. Tadi ya.